Aku telah mengetahuinya lebih dulu karena murid-muridku membawa berita secara beranting. Oh, begitu hebat perguruan ini. Maaf, aku yang muda kurang hormat kepadamu, Kisudra. Namaku Galuntang dari negeri seberang. Ah, nama yang bagus. Ah, tentu juga ilmu silatmu hebat. Tentu juga di balik tubuhmu kau banyak menyimpan kesaktian. Tidak sama sekali, Kisudra. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa. Nah, Galuntang, sebelum kau mengetahui laki-laki yang kau cari, marilah temani aku bermain-main sebentar, bertukar pandang ilmu kesaktian. Bukankah kesaktian itu harus kita simpan? Bukan untuk saling pamer, Kisudra. Bukan pamer yang kumaksudkan, Kisana. Tapi saling asah untuk mempererat tali persahabatan. Kukira tentu kau tidak keberatan, bukan? Kalau kutolak permintaannya, berarti aku tidak hormat kepadanya. Ya, kuikuti saja kemauannya. Baiklah, Kisudra. Marilah, kita ke pekarangan di sana itu, Galuntang. Saya, Kisudra. Nah, bersiaplah. Kita akan mulai, Galuntang. Jagalah seranganku. Hai! Lalu dengan serunya, Galuntang atau Naga Sanca adu tanding kesaktian dengan Kisudra. Pukulan demi pukulan mewarnai ketangkasan masing-masing. Beberapa jurus telah dilaluinya. Kini dari tangan kosong beralih menggunakan pedang. Kedua pedang itu berkelebat seperti putaran kincir angin, sukar untuk diikuti oleh mata. Dua-duanya sama-sama tangguh. Lalu pada jurus ke-10, Galuntang menghentikan permainannya. Maaf, Kisudra. Saya mengaku kalah setingkat denganmu. Tidak, Galuntang. Kau hebat. Jurus seranganmu yang bagai ombak menggulung-gulung begitu sempurna. Aku yang tua belum apa-apa. Karena jurus hebat itu hanya dimiliki orang-orang tertentu. Termasuk lelaki yang kau cari itu. Terima kasih atas pujianmu, Kisudra. Aku percaya kepadamu, Galuntang. Pasti kau mempunyai garis persaudaraan dengan lelaki yang kau cari. Nah, berangkatlah kau ke arah utara. Karena ke arah sanalah laki-laki yang kau cari itu pergi. Kita tinggalkan Galuntang atau Sinaga Upas. Dan kini kita beralih mengikuti perjalanan lelaki aneh menuju Gua Larang. Ah, bermalam di dalam hutan ini. Tapi sebaiknya sebelum menerobos ke dalam hutan, aku mandi dulu di anak sungai itu. Kelihatannya air itu begitu jernih. Tentu segar bersiram di sana. Benar, jernih sekali airnya. Tapi kenapa begitu banyak ular-ular air berenang? Aku tidak dapat mengusik ular-ular itu. Lebih baik aku mencari anak sungai yang lain, atau di sebelah sana itu. Iya, di sebelah sini. Airnya juga jernih. Tidak ada binatang air. Aku dapat dengan leluasa mandi. Nah, kotak perak ini kuletakkan saja di atas tumpukan pakaianku. Aku cuci muka dulu. Oh, segar dan nyaman. Lelaki aneh itu mandi dengan segarnya, berenang ke sana kemari untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Menyelam, lalu timbul lagi membawa ikan gabus untuk mengisi perutnya. Setelah mendapat 5 ekor ikan gabus, lalu menyelesaikan mandinya. Kini dibuatnya api unggun dari ranting-ranting kering yang dikumpulkan. Cukup kayu ini untuk memanggang ikan-ikan itu. Nah, sekarang kubuatkan apinya dengan mengadu batu-batu kali yang kering ini. Setelah kayu-kayu ranting itu terbakar, ikan gabus itu pun dipanggangnya. Malam pun datang menjelang senja. Lelaki aneh itu kini duduk bersandar di bawah pohon, lalu memandang kotak perak yang berisi sepasang konde emas dengan sinar rembulan dan kilasan api unggun. Kotak ini membuatku cemburu. Apakah sang dewi mempunyai banyak kekasih? Tusuk konde emas ini lambang isyarat tanda kasih, sama dengan yang dimiliki sang dewi. Lelaki aneh itu dadanya berdegup keras. Bayang-bayang sang dewi menari-nari di hadapannya. Lamunannya terus menerawang ketika berada di dasar lautan bersama sang dewi, Ratu Pulau Majethi di Laut Selatan. Versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio